Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan hadithu Al-Qadariyatu majusu hadihil ummati. Hadith Qadariyah adalah majusi umat ini. Ba'dul ulama'i yudha'ifuhu wa ba'dhum yusahihuhu. Sebagian ulama menilainya sebagai hadis yang dhaif dan sebagian mereka menilainya sebagai hadis yang sahih. Lakinil qadariyatu yushbihunal majusa. Akan tetapi orang-orang Qadariyah mereka menyerupai orang-orang majusi. Li'anna al-majusa ya'buduna khaliqaini. Karena orang-orang majusi mereka mengibadahi dua pencipta. Wa ya'tabiruna anna hunaka khaliqaini. Dan mereka orang-orang majusi menganggap bahwa di sana ada dua pencipta, khaliqun lil khairi wa khaliqun lis syarri, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Hum ya'budunan nura. Mereka orang-orang majusi mengibadahi cahaya. Wa yaquluna huwa khaliqul khairi wadh-dhulmatu khaliqatun lisy-syarri. Dan mereka orang-orang majusi mengatakan bahwasanya cahaya adalah yang menciptakan kebaikan, sedangkan kegelapan adalah yang menciptakan keburukan. Wal qadariyatu yaquluna innal abda yakhluqu fi'la nafsihi. Sedangkan orang-orang Qadariyah mereka mengatakan bahwasanya seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Wala dakhla li masyiatillahi fi hadzal fi'li. Dan tidak ada andil kehendak Allah Ta'ala dalam perbuatan hamba ini. Fashabahul majusa. Maka mereka orang-orang Qadariyah menyerupai orang-orang majusi. Shabahuhum fi fi'lil insani. Mereka orang-orang Qadariyah menyerupai orang-orang majusi dalam hal perbuatan manusia. Wa annal insana Allahu arada lahul khaira wa huwa arada syarra. Dan bahwasanya manusia menurut orang-orang Qadariyah Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan baginya, sedangkan manusia menghendaki keburukan. fa'ala qawlihim humma yusarrihuna bihadha lakin ala qawlihim inna iradatal abdi ghalabat iradatallahi. Maka berdasarkan pendapat mereka orang-orang Qadariyah, dan mereka orang-orang Qadariyah tidak terang-terangan menyatakan hal ini, akan tetapi berdasarkan pendapat mereka bahwasanya kehendak hamba mengalahkan kehendak Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabiran. Maha tinggi Allah Ta'ala darinya dengan ketinggian yang besar. Catatan penting di sini bahwa sisi keserupaan antara orang-orang Qadariyah dengan Majusi adalah bahwa kedua-duanya sama-sama menetapkan adanya pencipta yang lain selain Allah Azza wa Jalla, di mana orang-orang Majusi menganggap bahwa cahaya menciptakan kebaikan dan kegelapan menciptakan keburukan, sementara orang-orang Qadariyah menganggap bahwa masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Al-farqu bainar ridha was-sabri. Perbedaan antara ridha dengan sabar. As-sabru wajibun. Bersabar itu wajib. War-ridha fadilatun wa manzilatun a'la minas-sabri. Sedangkan ridha merupakan sebuah keutamaan dan kedudukan yang lebih tinggi daripada kesabaran. Was-sabru wajibun 'alal 'abdi. Dan bersabar itu wajib bagi seorang hamba. Ma talaka qaribun halaka malun asabaka syai'un maradun au faqrun au khawfun yajibu an tasbira wala tajza' wala taskhat qada Allahi tabaraka wa ta'ala. Bersabar itu wajib bagi seorang hamba. Misalnya, ada kerabatmu yang meninggal, hartamu musnah, ada musibah menimpa dirimu, baik itu sakit atau kemiskinan atau ketakutan, wajib bagimu untuk bersabar dan tidak marah, tidak murka terhadap takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ammar ridha famartabatun fauqa hadhihi. Adapun ridha, ridha terhadap musibah yang menimpa, ini merupakan tingkatan yang melebihi kesabaran. Antardo bima qaddarahullahu. Engkau ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepadamu. Tajidu nafsaka murtahan. Engkau dapati dirimu tatkala ditimpa musibah tetap tentram. Wa hadhihi martabatun sa'batun jiddan, dan ini adalah tingkatan yang sangat sulit. Wal buka'u 'alal qaribi la yunafiha wa la yunafis sabra, dan menangisi kerabat yang meninggal tidaklah meniadakan keridhaan dan tidak meniadakan kesabaran. Farrasulu alaihi salatu wassalamu baka wa naha 'anin niyahati, karena Rasul alaihi salatu wassalam pun menangis dan beliau melarang dari meratapi mayit. Fabaka 'ala ibnihi Ibrahima wa 'ala ibni bintihi, Rasul alaihi salatu wassalam menangisi putra beliau Ibrahim dan menangisi putra dari putri beliau. Walamma su'ila qala hadhihi rahmatun yaj'aluha fi qulubi man yasha'u min ibadihi, dan tatkala Rasul alaihi salatu wassalam ditanya tentang tangis beliau tersebut, beliau mengatakan ini adalah kasih sayang yang Allah meletakkannya di dalam kalbu-kalbu siapapun yang Allah kehendaki dari para hambanya. Lamma arsalat ilaihi ibnatuhu annabnaha ihtudira wa talabat minhu an ya'tiya fa arsala ilaiha yaqulu laha lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta faltasbir wal tahtasib. Tatkala salah seorang putri beliau mengirimkan utusan kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan bahwa putrinya, yaitu bahwasanya putranya, yaitu putra dari putri beliau tersebut sedang dalam sakaratul maut, dan putri beliau tersebut meminta beliau untuk datang. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam mengirimkan utusan kepada putri beliau tersebut untuk menyampaikan kepadanya, hanya milik Allah lah segala sesuatu yang Allah ambil, dan hanya milik Allah lah segala sesuatu yang Allah berikan. Maka hendaklah ia bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala. Fana syadathu an ya'tiya, namun putri beliau terus meminta beliau untuk datang. Faja'aha wassabiyu ruhuhu taqa'qa'a fi sadrihi kashanni. Lalu datanglah Rasul alaihi salatu wassalam dalam keadaan anak tersebut ruhnya bergetar di dalam dadanya seperti wadah yang berisi air, yakni yattaribu, yaitu goncang. Fabaka Rasulullah alaihi salatu wassalamu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Faqala Sa'dun, ma hadha ya Rasulullah? Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, apa tangisan ini wahai Rasulullah? Atabki waqad nahaitana 'anil buka'i? Mengapa engkau menangis padahal engkau telah melarang kami dari menangis, yaitu menangisi orang yang meninggal dunia? Qala, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, hadhihi rahmatun yad'uha Allahu fi qulubi man yasha'u min ibadihi, wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhamaa. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ini adalah kasih sayang yang Allah meletakkannya di dalam kalbu-kalbu siapapun yang Allah kehendaki dari para hambanya, dan hanya saja Allah Azza wa Jalla merahmati dari para hambanya orang-orang yang penyayang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.